Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa'ima asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan kita di malam hari ini, kita masih melanjutkan pembahasan seputar kitab At-Tauhid. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan sebahagian isi dari bab Maja'a anna ba'du hadhil ummah ya'budul awthan. Bab keterangan yang menyebutkan bahwasanya sebahagian dari umat ini ya'budul awthan, nantinya akan menyembah awthan, berhala-berhala, sebagaimana mereka orang-orang musyrikin jahiliyah mengagungkan berhala-berhala mereka. Nah, dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, latattabi'anna sunana man kana qablakum. Kalian sungguh-sungguh akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Hadzfal quddati bil quddah, seperti dekatnya al-quddah dengan al-quddah. Mana telah disebutkan makna al-quddah, yakni semisal bulu atau yang semisalnya yang diletakkan di bagian pangkal dari panah atau anak panah. Ia akan saling beriringan antara sebahagian dengan sebahagian yang lain, tujuannya adalah untuk meluruskan pergerakan dari anak panah tersebut ketika dilemparkan dari busurnya. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Hingga apabila mereka memasuki lubang dhab biawak, la dakhaltumuh, niscaya kalian akan mengikutinya, akan masuk ke lubang tersebut. Qalu, mereka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, al-Yahud wa nasara. Qala, faman, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud adalah orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faman, maka terus siapa lagi? Riwayat muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini disandingkan dengan keterangan yang disebutkan oleh musannif di dalam ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya mereka ahlul kitab yu'minuna bijibti wa taghut. Mereka mengimani taghut, segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Azza wa Jal. Menunjukkan kepada kita bahkan dalam hal keyakinan kesyirikan dan kekufuran, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut, umat Islam nantinya sebagian mereka akan mengikuti sifat-sifat mereka ahlul kitab. Di antaranya adalah dalam hal mengimani tauhid, segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Azza wa Jalla. Demikian pula Allah sifati dalam surat Al-Ma'idah, mereka adalah orang-orang yang abada taghut, bahkan tidak hanya mengimani benarnya taghut, bahkan menyembah taghut, segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Azza wa Jal. Naam. Sampai sifat mereka menjadikan kuburan mereka orang-orang soleh sebagai area masjid mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Ayat-ayat di atas atau ayat-ayat yang tadi kita sebutkan diiringi dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang tadi kita sebutkan, menunjukkan kepada kita bahwasanya sebagian dari umat Islam kelak akan mengikuti langkah-langkahnya Ahlul Kitab, bahkan terkait perkara-perkara prinsip yang bertentangan dengan Islam. Wa ya subhanallah, bila kita melihat khabar yang tadi kita sebutkan hadisnya dari Nabi alaihi salatu wasalam, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dengan realita kenyataan yang terjadi di zaman kita saat ini, falaisa biba'id, bukan sesuatu yang jauh dari kebenaran. Betapa banyak bila kita menyaksikan keadaan sebahagian di antara mereka umat Islam yang masih mempercayai praktek-praktek perdukunan, praktek-praktek sihir, bahkan sebagian di antara mereka masih mempercayai benda-benda yang digantungkan atau diikatkan di tubuh seseorang akan bisa menolak bala dan mendatangkan manfaat. Betapa banyak apabila kita menyaksikan di luar sana keadaan mereka, para tujar, para pedagang-pedagang yang bahkan mereka melakukan rutinitas ataukah melakukan ritual-ritual di waktu-waktu tertentu, tujuannya adalah sebagai penglaris dagangannya. Bila kita melihat pada sebagian ritual-ritual mereka penuh dengan unsur kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, melakukan penyembelihan kepada selain Allah Azza wa Jalla, bahkan bersemedi di tempat-tempat yang sepi dalam rangka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, mendatangi mereka para dukun dan yang semisalnya, tujuannya adalah untuk menglariskan dagangannya. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Sungguh benar apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang disifati sebagai shadiq dan masduq, seorang yang jujur, yang benar ucapannya, lagi masduq, dibenarkan semua apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ma yanthiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau berbicara bukan dengan hawa nafsunya, namun beliau berbicara dengan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dan sebab musabab kenapa kaum muslimin di akhir zaman nantinya mereka terjatuh ke dalam kesyirikan mengikuti langkah-langkah Ahlul Kitab adalah disebabkan karena jauhnya mereka dari al-ilm, jauhnya mereka dari hasrat, keinginan, semangat untuk memperdalami ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Sehingga disebutkan oleh sebagian penyair, al-jahlu qatilun wa shifa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqani, ilmun min kitabin wa min sunnatin wa tabibu dhaka alimur rabbani. Kejahilan adalah satu penyakit yang bisa membinasakan pemiliknya, akan bisa membunuh pemiliknya, membinasakan dirinya ke dalam lubangan-lubangan kesesatan, kesyirikan dan kekufuran. Wal'iyadzubillah. Wa shifa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqani, dan obat dari kejahilan ada dua perkara. Fi tarkibi muttafiqani, dari sisi saling bersusun, tidak bisa dilepaskan antara sebagian dengan sebagian yang lain, dan harus ada kedua-duanya untuk dilakukan oleh seseorang agar terlepas dari kejahilan. Yang pertama, kata penyair tersebut, ilmun min kitabin wa min sunnatin, yang pertama adalah ilmu yang diambil dari Al-Quran, yang diambil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kapan seseorang dia berpegang dengan Al-Quran, berpegang dengan sunnah, menunjukkan dia tidak akan bisa berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, mengilmui Al-Quran dan As-Sunnah kecuali dengan adanya semangat dari dirinya untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah. Dan yang demikian diwujudkan dengan kehadiran dirinya di dalam memakmurkan majalisul ilm, mendatangi majlis-majlis ilmu. Naam. Kapan seseorang dia mengilmui keduanya, bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia akan dijamin dari kesesatan. Taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'di abadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, setelah meninggalkan untuk kalian dua perkara, lan tadhillu ba'di abadan in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan tersesat setelah peninggalanku nanti, setelah wafatnya aku, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan syarat kalian berpegang dengan keduanya. Yang dimaksud oleh Rasul adalah kitabullah dan sunnati dan sunnahnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian sebab yang kedua, kenapa mereka kaum muslimin di akhir zaman terjatuh ke dalam sekian banyak kesesatan-kesesatan, bahkan kekufuran, kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal, adalah disebabkan banyaknya mereka para arwaibidah, orang-orang yang jahil, yang tampil kemudian menyampaikan kepada umat tentang urusan-urusan agamanya. Atau dengan kata lain, banyaknya duat, orang-orang yang mengajak kepada perkara-perkara kesyirikan dan kesesatan. Dan yang demikian adalah termasuk dari khabar yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang munculnya mereka para ruwaibidah. Bahkan disebutkan di dalam hadis, munculnya mereka para duat ila abwabi jahannam, man ajabuhum qadhafuhum fiha atau qadhafuhu fiha. Munculnya mereka para duat ila abwabi jahannam, para penyeru ke pintu neraka jahannam. Siapa yang menerima ajakan mereka, maka mereka akan memasukkan dirinya ke dalam neraka jahannam tersebut, wal'iyadzubillah. Sehingga penting bagi kita untuk memahami realita kenyataan tersebut. Tujuannya adalah untuk semakin bisa meyakinkan kita bahwasanya di sana ada jalan keluar yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk seorang muslim, supaya dia terselamatkan dari tipu daya makar syaitan. Demikian pula agar bisa menjaga dirinya dari sunnah-sunnahnya mereka ahlul kitab, al-Yahud dan an-Nasara, terkait akidahnya. Demikian pula terkait prinsip-prinsip mereka yang bertentangan dengan ajaran agama kita, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wali muslimin an thauban, kita lanjutkan hadis yang dibawakan oleh musannif pada nas yang setelahnya. Wali muslimin an thauban, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Thauban radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, innallaha zawa liyal arda, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah melipat untukku bumi ini. Berita yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, makna yang rajih yang disebutkan oleh mereka para ulama adalah yuhmal ala zahiriha, dibawakan ke makna zahirnya, di mana bumi tersebut benar-benar dilipat oleh Allah sehingga Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisa melihat masyariqaha wa magharibaha, faraaitu masyariqaha wa magharibaha. Saya dengan dilipatkannya bumi tersebut oleh Allah azza wajal bisa melihat bagian timurnya dan bagian baratnya. Nah, dilipat yang di sebelah sana dilipat, kemudian ditampakkan oleh Allah di hadapan nabinya alaihi salatu wassalam yang di bagian baratnya juga demikian dilipat oleh Allah azza wajal. Sebagian di antara mereka para ulama ada yang menafsirkan makna zawali al-ardha yani quwwatu al-basar. Allah memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kekuatan di dalam melihat sesuatu, sehingga pandangan Rasul bisa menembus ke seluruh dari penjuru-penjuru dunia di timurnya dan di baratnya. Namun makna yang rajih berdasarkan zahir dari hadis tersebut adalah dibawakan ke makna zahirnya, yakni dilipatkannya bumi tersebut oleh Allah untuk nabinya Muhammad alaihi salat wassalam. Dan ini termasuk dari perkara gaib yang Rasul khabarkan kepada kita seorang muslim, dan tentulah kita seorang muslim mengimaninya karena khabar ini berasal dari Rasul alaihi salat wassalam tanpa mempertanyakan bagaimananya. Al-muhim, Rasul mengkhabarkan bumi tersebut dilipatkan untuk beliau oleh Allah azza wa jalla. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha. Ketika Rasul melihat seluruh belahan-belahan penjuru dunia, maka Rasul mengkhabarkan sesungguhnya umatku ini, kerajaan mereka akan sampai ke wilayah-wilayah belahan-belahan bumi yang dilipatkan untukku oleh Allah Azza wa Jalla. Yani khabar dari sisi Allah Tabarak wa Ta'ala bahwasanya nantinya dakwah Islam akan menyentuh ke seluruh belahan-belahan dunia. Tidak ada di sana wilayah-wilayah yang di dalamnya ditinggali oleh mereka umat Islam, melainkan terdapat sekelompok kaum muslimin yang tinggal di dalamnya. Ini menunjukkan khabar yang diberi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bila kita melihat di zaman kita saat ini, walhamdulillah, demikian banyak kaum muslimin di seluruh belahan-belahan dunia. Bahkan di negara-negara kafir ternyata banyak di tengah-tengah mereka tinggal sekelompok dari kalangan mereka umat al-Islam. Naam. Wa u'titul kanzain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan saya diberikan oleh Allah azza wa jalla kanzaini, dua perbendaharaan harta. Dua kanz, yakni tempat yang digunakan untuk menyimpan harta. Nah, menunjukkan Allah memberikan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam ad-dunya. Al-ahmar wal-abiyad, pada sebagian dari kantong harta tersebut terlihat berwarna merah, yakni emas maksudnya, wal abyad, dan yang satunya berwarna putih. Ditafsirkan oleh mereka para ulama maksudnya adalah di mana Allah azza wa jalla membuat kepada sampai yang meresik wilayah Qatar dan Rum, Romawi tersebut, wilayah Asia dan Romawi, dua negara adidaya fasili wa tudus artinya berhasilkan oleh umat. Jadi Allah tadi apa yang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada masa fasidin, Allah perlihatkan kepada umat Islam berita tersebut. Pasukan Persia berhasil ditaklukkan, bahkan wilayah-wilayah mereka berhasil dikuasai oleh mereka kaum muslimin. Demikian pula pasukan Romawi juga demikian, berhasil ditaklukkan dan wilayah-wilayah mereka berhasil diduduki oleh mereka kaum muslimin. Naam. Bagi kita yang pernah membaca kisah sejarah mereka para khulafa ar-rasyidin, maka niscaya kita akan melihat demikian luar biasa perkembangan Islam di masa-masa tersebut. Allah muliakan agama Islam di atas seluruh agama-agama yang lainnya. Wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisannatin bi'amah. Dan sungguh saya telah meminta kepada Rabbku, yaitu Allah Azza wa Jalla, untuk umatku agar mereka itu tidak dibinasakan bisannatin bi'amah, dengan musim kemarau yang panjang sehingga menyebabkan akhirnya binasanya umat Islam disebabkan karena tidak cukup kebutuhan. Nah, tidak sebagaimana keadaan umat-umat sebelum Islam. Sebagian mereka dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebab adanya masa-masa kemarin bahkannya dan doa itu perlindungan umat. Allah sallallahu alaihi wa saya meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan kekuasaan mereka musuh yang bukan berasal dari mereka, agar umat Islam tersebut tidak dikalahkan maksudnya oleh mereka orang-orang kafir, naam, yang beragama selain dari agama Islam. Ini juga termasuk dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau meminta kepada Allah agar umat Islam itu senantiasa mulia, senantiasa kuat ketika melawan musuh-musuhnya, pasti akan diberikan kemenangan oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, al-harbu sijjal, yang namanya perang tersebut akan silih berganti, terkadang dimenangkan oleh kaum muslimin dan terkadang dimenangkan oleh mereka orang-orang kafir. Namun Rasul berdoa kepada Allah agar mereka musuh-musuh Allah tidak mendapatkan kekuasaan secara penuh di dalam menguasai umat Islam. Fayastabiha baydatahum, sehingga mereka menghalalkan kehormatan mereka umat Islam. Beliau berdoa kepada Allah tentang hal tersebut. Dijaga umat Islam dari musuh-musuhnya. Wa inna rabbi qal, kemudian Rasul mengatakan, dan sungguh Rabbku telah mengatakan kepadaku, sebagai jawaban dari dua doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Allah mengatakan, ya Muhammad inni qad qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Ya Muhammad, sesungguhnya apabila saya telah memutuskan satu keputusan, maka keputusan tersebut tidak akan ada seorang pun yang bakal menolaknya. Ditafsirkan oleh mereka para ulama, maksud dari hadis Rasul tersebut firman Allah Azza wa Jalla, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad, maknanya adalah qada'ul kauni, ketetapan dari Allah Azza wa Jalla yang bersifat kauni, yang bersifat takdir. Karena kapan Allah menghendaki sesuatu secara kauni, secara takdir, akan menimpa satu umat, akan menimpa seorang hamba, maka niscaya tidak ada seorang pun yang bakal lepas dari takdir Allah Azza wa Jalla tersebut. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Sesungguhnya seluruh apa yang ada di langit dan bumi ini akan datang menjadi seorang hamba di hadapan Ar-Rahman, Allah Azza wa Jalla, yakni tunduknya mereka di dalam menjalankan ketetapan-ketetapan. Sehingga ketika seorang hamba ditetapkan akan meninggal dunia di hari sekian, di waktu sekian, maka tidak ada seorang pun yang akan bisa lari dari keputusan Allah tersebut. Karena qadha Allah, ketetapan Allah itu ada dua, kauniyah seperti yang pertama yang tadi kita sebutkan, dan yang kedua adalah syar'iyah, ketetapan Allah secara syar'i. Naam. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah menetapkan agar kalian tidaklah menyembah melainkan hanya kepadanya, dan berlaku baik kepada kedua orang tua kalian. Ini ditafsirkan oleh mereka para ulama, maksudnya adalah qadha'ullah azza wa jalla secara syar'i, yang terkadang terjadi dan terkadang tidak. Betapa banyak mereka orang-orang yang tidak menyembah Allah azza wa jalla. Betapa banyak mereka orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Sehingga qadha Allah secara syar'iyah berbeda dengan qadha Allah azza wa jalla secara syar'iyah. Kauniyah dan syar'iyah beda cara. Kemudian di hadis ini, ummat la uhlihum bisannatin bi'anah. Saya memberikan untukmu, untuk umatmu, saya telah mengabulkan doamu untuk umatmu, di mana saya tidak akan membinasakan mereka bisannatin bi'anah, terkena kepada umat-umat sebelum Islam. Dikabulkan doa Rasul oleh Allah Azza wa Jalla. Wa alla usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Saya juga mengabulkan doamu agar supaya saya tidak memberikan kepada mereka kekuasaan dari musuh-musuh selain dari mereka yang menghalalkan kehormatan mereka. Walau ijtama' alaihim min aqtariha. Naam, walau ijtama' alaihim man biaqtariha. Walaupun seluruh musuh-musuh Islam itu bersatu dari seluruh penjuru dunia ingin berupaya untuk membumi hanguskan agama Islam, Allah telah mengabulkan doanya Rasul bahwasanya mereka tidak akan diberikan kekuasaan oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Dan yang demikian terjadi hingga zaman kita saat ini, bahkan agama Islam itu semakin berkembang pesat dari satu negara ke negara yang lain. Naam. Hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dhan wa yasbi ba'dhum ba'dha, hingga sebagian mereka akan membinasakan sebagian yang lain dan menawan sebagian yang lainnya. Artinya kesan umat Islam itu bukan berasal dari musuh-musuhnya, bukan berasal dari mereka orang-orang kafir, namun binasanya umat Islam adalah dengan terjadinya perselisihan di tengah-tengah mereka, sehingga dengan perselisihan tersebut menyebabkan binasanya sebagian mereka atau sebagian yang lain, bahkan ditawannya sebagian mereka oleh sebagian yang lainnya. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Allah ingatkan di dalam Al-Qur'an agar umat Islam itu tidak berselisih, sehingga menyebabkan akhirnya mereka bercerai-berai dan menyebabkan akhirnya hilang kekuatan mereka. Nah, dan yang demikian terjadi. Demikian banyak perselisihan-perselisihan terjadi di umat Islam, bahkan itu adalah termasuk dari ketetapan Allah. Bahkan Rasul telah mengkhabarkan di dalam hadisnya bahwasanya umat Islam akan terpecah menjadi sekian kelompok. Naam. Menunjukkan kepada kita bahwasanya binasanya umat Islam itu bukan berasal dari mereka musuh-musuhnya, namun berasal dari perpecahan yang terjadi di tengah mereka. Rawal Barqani fi sahihihi wa zada, dan diriwayatkan Al-Barqani di dalam sahihnya dengan adanya tambahan lafaz wa innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudhillin. Ketika dikhabarkan sebab binasanya umat Islam adalah disebabkan karena perpecahan yang terjadi di sebagian mereka dengan sebagian yang lain, sehingga menyebabkan binasa sebagian mereka dan tertawan sebagian mereka yang lainnya. Kemudian Rasul menyebutkan tambahan setelah mengucapkan kalimat tersebut, Rasul memberikan peringatan, wa innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudhillin. Dan sesungguhnya perkara yang paling saya takutkan atas umatku ini adalah munculnya para imam-imam yang sesat, al-mudhillin, lagi menyesatkan orang lain. Wa idza waqa'a alaihimus sayfu lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Bila telah terjadi di tengah mereka tersebut pertumpahan darah, diangkatnya pedang sehingga menyebabkan akhirnya sebagian mereka membunuh sebagian yang lain, lam yurfa' ila yaumil qiyamah, maka yang demikian tidaklah akan terangkat sampai yaumil qiyamah. Artinya terus ada bermunculan sekian perpecahan, bahkan sekian pembunuhan. Naam. Kita lihat bagaimana awal kali munculnya kelompok Khawarij yang menyebabkan akhirnya terbunuh sekian dari kalangan umat Islam. Ketika mereka berhasil ditumpas pada zaman kekhilafan Ali bin Abi Thalib, namun muncul generasi setelah mereka adanya pemikiran-pemikiran kelompok tersebut, sehingga masih tersebar dari sisi ideologi pemikiran-pemikiran mereka orang-orang Khawarij ila yaumin hadza, sampai hari sekarang yang kita berada di atasnya, yang dikenal di tengah-tengah kita dengan aksi terorisme. Ini munculnya adalah dari paham mereka orang-orang Khawarij yang mengkafirkan mereka para penguasa. Wala taqumu sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Ini syahidnya dari riwayat yang panjang tersebut. Rasul mengatakan, sungguh tidaklah akan ditegakkan yang namanya yaumil qiyamah hingga terdapat sekelompok dari kalangan umatku yang mereka melakukan hal yang mirip dilakukan oleh mereka orang-orang musyrikin. Khabar dari Rasul, yaumil qiyamah akan ditegakkan oleh Allah Azza wa Jal ketika umat beliau melakukan sekian banyak perkara-perkara kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, kata Rasulullah SAW, la taqumu sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allahu Allah. Tidaklah akan tegak as-sa'ah yaumil qiyamah hingga tidak ada lagi orang yang mengucapkan di atas bumi ini kata Allah dan Allah. Menunjukkan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan di masa tersebut terkait akidah, perkara-perkara yang prinsip di dalam agama, sehingga menyebabkan akhirnya ditegakkanlah as-sa'ah oleh Allah Azza wa Jalla. Wa hatta ta'budu fi'amun min ummatil awzan, hingga adanya sekelompok dari kalangan umatku yang mereka menyembah awzan, menyembah berhala, menyembah patung, sebagaimana mereka orang-orang musyrikin, mereka menyembah berhala-berhala yang mereka buat dari selain Allah Azza wa Jalla, itu akan terjadi. Dan ini adalah berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul juga menyebutkan kejadian yang akan terjadi setelah wafatnya beliau. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun. Dan sungguh akan muncul di kalangan umatku tersebut para pendusta yang berjumlah 30 orang. Kulluhum yaz'umu annahu nabi. Masing-masing mereka menyangka bahwasanya dirinya adalah sebagai seorang nabi. Ditafsirkan oleh mereka para ulama, maksud dari kadzabuna thalathun kulluhum yaz'umu annahu nabi adalah munculnya seseorang yang mengaku seorang nabi dalam keadaan memberikan pengaruh yang besar di tengah masyarakatnya, sehingga banyak di antara mereka yang membelanya, banyak di antara mereka yang mengikutinya, sampai akhirnya ia memiliki kekuatan yang besar. Naam. Bukan maknanya munculnya orang-orang yang mengaku para nabi dan berjumlah 30 orang, bukan. Karena di zaman kita saat ini betapa banyak, ya kan, mereka orang-orang yang mengaku sebagai seorang nabi. Ada di antara mereka yang mengikuti mereka hanya sekitar berapa orang, ada sebagian mereka sekitar puluhan orang, sehingga bukan termasuk dari makna hadis yang tadi kita sebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti kemunculan Musailamah al-Kadzab dari Banu Hanifah pada masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq, tepatnya setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ia didukung oleh sukunya, sehingga terjadi peperangan yang sangat dahsyat di zaman tersebut antara barisan kaum muslimin dengan barisan Musailamah al-Kadzab, hingga mereka berhasil ditumpas oleh mereka kaum muslimin. Naam. Kemudian Rasul juga menyebutkan wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratan. Dan senantiasa akan muncul sekelompok dari kalangan umatku yang mereka terus berada di atas kebenaran dan terus mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. La yadurruhum man khadhalahum, tidaklah memadaratkan mereka orang-orang yang merendahkan mereka, yang menyelisih mereka. Hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala, hingga datang ketetapan Allah Azza wa Jalla. Mereka senantiasa mendapatkan pertolongan Allah dalam keadaan mereka mendakwahkan kebenaran. Dan merekalah orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Merekalah orang-orang yang berpegang dengan apa yang dipegangi oleh mereka para sahabat ketika hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dakwah mereka senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla, seiring dengan banyaknya musuh-musuh mereka yang menghadang laju dakwah mereka menuju kebenaran, menuju kepada al-haq yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka senantiasa mendapatkan pertolongan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Naam. Baik, ini yang bisa kita sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.